السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Pengerusi, sahabat-sahabat, ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Saya susah sikit ni, semua orang dapati ni, saya tak ada. Okey, kita balik kepada perbincangan. Perkataan politik takfiri ini adalah satu istilah yang agak baru. Kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Arab, dia jadi at-takfiru siyasi, pengkafiran politik. Yakni kafirkan orang atas dasar politik. Saya tak mau cakap pasal parti mana, parti-parti masing-masing cakap. Saya cakap tentang kaedah. Ada dua perbezaan. Kalau tadi dia sebut qadi, kalau qadi jatuhkan hukuman murtad, maka dia mungkin melihat di sudut hukuman. Tetapi takfir siasi, pengkafiran di atas dasar politik, dia mempunyai kepentingan politik. Dia kafirkan itu kerana dia mahu satu natijah politik. Natijah politik itu sama ada menjatuhkan lawan ataupun meminta pihak lain menghukum pihak lawan. Ini disebut dalam sebahagian tulisan sarjana kebelakangan ini. Biasanya, mengkafirkan orang ni tak dilakukan oleh orang-orang yang tak mau agama. Mengkafirkan orang ini dilakukan oleh golongan yang nak agama. Oleh kerana semangat agama dia tu terlebih. Lalu dia kafirkan orang yang rasa kurang beragama daripada apa yang dia nak. Dalam pengkafiran itu terbagi dua tadi. Sama ada dia kafirkan di atas dasar ilmu, memang betul-betul kafir. Ataupun dia kafirkan di atas dasar kepentingan. Sebab itu sarjana seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebut bahawasanya jalan syaitan terbahagi kepada dua. Sama ada ifrat atau tabun tafrit. Sama ada kita tu jadi longgar beragama ataupun kita jadi melampau dalam beragama. Kedua-duanya jalan syaitan. Kita jangan fikir orang tak semayangnya jalan syaitan. Orang yang mengkafirkan orang juga tanpa mengikut kaedah yang betul juga jalan syaitan. Tadi panel kedua sebut berlaku pada zaman Khawarij mengkafirkan. Tapi saya nak sebut Quran sebut sebelum daripada itu lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut dia, ya ayyuhallazina amanu. Tak ada yang duduk sikit. Macam sabota je. Oh, pah bagi kena sokong pah. Go on. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله بما تعملون خبيرا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjuang pada jalan Allah. Ni terbabit hak berjuang lah ni. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjuang pada jalan Allah, hendaklah kamu selidiki. Jangan kamu kata kepada orang yang memberi salam kepada kamu, kamu bukan orang beriman. Tabtaghuna 'aradal hayati dunya, kerana kamu ingin mencari habuan dunia. Wa indallahi maghanimu kathira, di sisi Allah itu maghanim, harta rampasan perang yang banyak. Kadang-kadang wa indallahi maghanimu kathira, yakni di sisi Allah banyak lagi harta yang kalau kamu mau. Jangan kafirkan orang kerana nak cari harta. Kadzalika kuntum min qabl, dulu kamu pun macam tu juga, tak beriman lagi, kemudian orang lain maafkan kamu. Kemudian bagi salam ke orang, orang tanya, "Famanallahu alaikum fatabayyanu." Allah bagi nikmat pada kamu, kamu kena selidiki. Kata para ulama sebahagiannya, hanya dengan orang tu beri salam, belum ucap lagi, bagi salam. Assalamualaikum. Tak boleh kata kat dia tak beriman. Betapa agama ingin menjaga supaya soal mengkafirkan ini ialah soal besar. Tadi panel yang ketiga sebut, nak jadi kafir itu senang. Betul. Tapi nak mengkafir itu sangat susah. Kerana banyak dia sebut ihtimalat. Banyak andaian. Usama bin Zaid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam peperangan. Bila dia perang dengan satu orang, dalam peperangan, dia angkat dia pedang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tu kata, di tengah medan perang. Tadi bunuh orang Islam. Kena giliran orang nak bunuh dia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah bunuh dia. Bila Usamah bunuh, dia rasa macam tak kena Usamah. Dia tanya Nabi SAW. Dia kata Rasulullah, innama qalaha khaufan min silahi, dalam sebahagian riwayat. Wahai Rasulullah, dia kata tu bukan ikhlas, kerana dia takut pedang aku je. Nabi kata, hal syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam qa'aqalaha amla hatta ta'lam aqalaha amla. Adakah kau telah belah dada dia sehingga kau tahu dia kata betul kan dia kata tak betul? Padahal kalau kita ikut macam tak betul. Angkat pedang baru kata yang tadi bunuh orang Islam. Kata Usamah, sentiasa Nabi itu mengulangi perkataan itu. Nabi kata, apa yang akan kau buat dengan kalimah la ilaha illallah apabila kau berjumpa Allah? Kata Usamah, sehingga tamannaitu anni aslamu yauma idzin, sehingga aku harap alangkah baiknya kalau aku baru Islam je, sehingga aku tak melakukan hal itu. Sukarnya mengkafirkan orang. Hadis berikutnya. Tadi saya duk fikir pengurusi, saya tanya apa yang nak dicapai bertajuk. Tapi saya nak bagi tuan-tuan ingat, saya ingat, tuan-tuan ingat. Di dalam Sahih Ibn Hibban, ada satu riwayat yang sahih, yang disahihkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan dihasankan oleh Haythami dalam Az-Zawaid. Nabi SAW sebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun yaqra'ul Qur'an hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rida'an lil Islam ghayyarahu wansalakha minhu wa nabadahu wara'a zahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Qala Huzaifah, man awla bisyirk, al-marmi amir rami? Qala balir rami. Maksudnya, apa yang paling aku takut kepada kamu, kata Nabi, ialah seseorang yang baca Al-Quran sehingga nampak pandai. Baca Al-Quran sehingga minat Islam ni. Baca Quran. Hatta ila ru'iyat bahjatuhu alaih. Sehingga nampak macam dia tu, wow, gamalah dia tu. Dari pakaiannya, dari... Wa kana rida'an lil Islam, kata Nabi, sehingga dia tu nampak pembela Islam. Ghayyarahu, kemudian dia ubah apa yang ada dalam Quran. Wan salakha minhu, dia keluar daripada prinsip Quran. Wa nabadahu wara'a dhahrihi, baling Quran ke belakang. Wa sa'a ala jarihi bisayf, pergi kepada jirannya bawa pedang. Wa ramahu bisyirk, kemudian tuduh orang lain syirik. Pasal terlebih kuat Islam, ridaan lil Islam, tuduh orang syirik. Huzaifah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil awla bisyirk, al-marmi amir rami? Wahai Rasulullah, siapa yang lebih dekat dengan syirik? Siapa yang akan jadi syirik? yang kena tuduh ke yang menuduh? Yang kuat Islam tu ke yang kena tuduh tadi? Nabi kata balir rami, yang kuat Islam tu, yang tuduh orang tu, dia yang lebih dekat dengan syirik. Sebab itu jaga agama dalam soal ini. Maka para ulama telah buat satu kaedah yang diperkatakan dalam semua penulisan mereka, Al-Baqilani dan seumpamanya, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah. Man dakhala al-islam bi yaqin lam yukhraj minhu illa bi yaqin. Sesiapa yang masuk Islam dan yakin, tak boleh dikeluarkan melainkan dengan yakin. Yakinnya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang nak keluarkan dia, barangkali ikut dia syirik, tak boleh. Barangkali tidak yakin. Sehingga apabila seseorang melafazkan dengan kalimah syirik, tidak dihukum syirik. Sehingga tertegak kepadanya hujah. Sehingga kita kena tahu apa yang sebenarnya di belakang dia. Panjang kalau saya nak sebut, tapi saya nak sebut satu dua contoh. Di dalam sirah, Hatib bin Abi Balta'ah dalam riwayat Muslim. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat Nabi yang terlibat di dalam peperangan Badar. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni bila nak berlaku peperangan Fathul Makkah, dia rasa macam takut family dia ni nanti bila tentera masuk, family dia ni akan mati. Pasal family dia duduk di Mekah lagi, dia dah hijrah dengan Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Dia bukan orang Mekah asalnya, tapi dia main Mekah, orang luar main duduk di Mekah, kemudian hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni apabila bersiap tentera, Nabi tak bagi tahu ke mana tentera nak pergi. Tapi Hatib agak-agak macam Nabi nak tawan Mekah. Hatib tulis surat kepada musyrikin. Dia kata bahawasanya, aku lihat Muhammad sedang bersiap sekian-sekian, aku rasa dia bermaksud menyerang Mekah. Dia tulis kepada musyrikin. Tuan-tuan, mualah walak kepada kufar ni hukum apa? Tolong bagi maklumat kepada penentang Nabi. Bukan penentang parti. Penentang Nabi, saya tak tahulah urusan parti cerita lain. Ini bagi maklumat kepada penentang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat turun wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar Abu Mirsad. Nabi hantar Az-Zubair, Nabi hantar Ali. Pergi cari surat yang Hatib bin Abi Balta'ah hantar. Siapa cakap utara apa dah? Faham? Dia boleh ya? Pasal semua cakap Kelantan eh? Surat yang Hatib bin Abi Balta'ah hantar kepada orang Mekah. Hatib pergi, Ali pergi, sehingga jumpa dengan satu orang perempuan. Dalam riwayat Muslim disebut di satu tempat bernama Raudatul Khah. Sampai di sana, Ali kata perempuan tu, Al-Kitab, Aina Al-Kitab, mana surat? Perempuan tu tak ada surat. Dan riwayat Nabi kata, bagi surat. Sama ada kau bagi, awla ujarridan naki, ataupun aku bagi hantar lanjang. Maksudnya aku cari, habis aku buka baju, aku cari. Pasal tak mungkin Nabi bohong. Buka-buka ada surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Mekah. Ali ambil surat ni, bawa balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini besarnya kes treason. Khianat. Telah khianat kepada bukan pemerintah biasa, khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa surat. Nabi pun tengok. Kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biar aku potong tengkuk, aku pukul, aku pancung kepala munafik. Nabi tak pergi. Nabi kata, mahlan ya Umar, nanti dulu wahai Umar. Nabi tanya, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sanat? Wahai Hatib, apalah yang menyebabkan kau pi buat macam ni? Pasal Hatib ni ada rekod, dia ahli perang Badar. Kata Hatib, wahai Rasulullah, sejak aku Islam, tak pernah aku nak khianat Allah dan Rasul. Tapi setiap daripada sahabat ni, saya pendekkanlah supaya masa tak ada nak baca matan tu. Setiap di kalangan sahabat yang ada ni, orang yang ada ni, semua ada keluarga mereka di sana yang boleh melindungi keluarga mereka. Yang ni ada kabilah yang boleh melindungi keluarga. Saya satu orang dengan family ada di sana. Saya harap-harap dengan surat saya ni, mereka tu tolonglah lindung keluarga saya masa berlaku peperangan. Bukan saya nak khianat. Kerana saya percaya, jika Allah mengkehendaki Rasulnya menang, Rasulnya tetap menang. Umar tak puas hati. Nabi kata apa? Sadaqta ya Hatib. Betul tu Hatib. Kepada Nabi, Umar kata, wahai Rasulullah aku, atadri ya Umar, fala'allallah ittala'a ala ahlal badr, wa qala ya ahlal badr, if'al ma syi'tum, qad ghafartu lakum ma taqaddama min dhambikum wa ma ta'akhir. Kau tahu apa wahai Umar, barangkali Allah telah tengok pada ahli Badar. Allah kata, buatlah apa yang kau nak buat ahli Badar. Allah ampun dosamu yang lalu dan yang kemudian. Para ulama walaupun bincang min bab ni fadail ahli Badar, kelebihan ahli Badar, tetapi seseorang tak dihukum menjadi kafir sekalipun zahir padanya perbuatan yang boleh ditakwilkan sebagai kufur, sehingga kita tegakkan hujah dan tahu alasannya. Ini agama. Dan bab ini panjang. Jika nak dibahaskan, nanti saya seorang pula ceramah. Tak sama. Okay, terima kasih banyak. Baik. Baik.